Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca I'lamul Musafirin, maka ada beberapa tambahan. Yang pertama, saya ingin bacakan teks perkataan di Kifayatul Akhyar fikih Syafi'i tentang masalah menjamak Jumat dengan Asar. Ternyata cuma pendek saja. Cuma disampaikan di sini singkat saja, wa kama yajuzul jam'u bainadh dhuhri wal 'asri yajuzul jam'u bainal jum'ati wal 'asri. Di Kifayatul Akhyar dikatakan sebagaimana diperbolehkan menjamak antara zuhur dan asar, boleh hukumnya menjamak antara Jum'at dan asar. Adapun beralasan dengan tidak ada dalil dalam masalah ini, maka ada kasus yang agak-agak mirip, yang secara riwayat tidak ada riwayatnya, yaitu menjamak Jumat dengan Asar karena hujan. Ada bahasan yang cukup menarik di buku yang judulnya Asy-Syamil fi Fiqhil Khatib wal Khutbah, karya salah satu imam Masjidil Haram, Syekh Suraim hafizhahullah taala. Ya, maka berkaitan dengan menjamak Jumat dengan Asar karena hujan, karena alasan hujan, dari sisi riwayat ya, statusnya sama dengan menjamak Jumat dengan Asar karena safar. Artinya dari sisi riwayat tidak ada. Dari sisi riwayat itu tidak ada. Sedikit saya bacakan berkenaan dengan masalah jamak karena hujan antara Jum'at dan Asar. Pada dasarnya dalam masalah ini, atau beliau katakan, al-aslu fi hadil masalah, yang menjadi pokok masalah dalam masalah ini adalah al-khilafil jam'i baina salatain li'udhul matar, adalah perselisihan tentang menjamak dua salat karena hujan. Dan kesimpulan dalam masalah ini, atau pendapat dalam masalah ini, ya, pendapat Hanafiyah tidak boleh menjamak antara dua salat secara mutlak, kecuali saat hari Arafah. Kalau Hanafi itu paling ketat dalam masalah jamak. Tidak ada jamak sholat, baik karena safar atau yang lain, safar karena hujan, ya, kecuali karena tuntutan manasik pada saat wukuf di Arafah. Sedangkan mazhab Maliki diperbolehkan jamak takdim karena hujan, namun ini hanya berlaku untuk sholat maghrib dan isya, tidak berlaku untuk zuhur dan asar. Sedangkan madhab Syafi'i, yajuzul jam'u baina sholatain, boleh menjamak dua sholat, baik itu antara zuhur atau asar, maghrib dengan isya. Sedangkan Hanabilah punya dua riwayat, ada dua riwayat dari Imam Ahmad, ada dua versi dari Imam Ahmad. Yang pertama, tidaklah diperbolehkan jamak karena hujan kecuali untuk salat yang malam, maghrib dan isya. Ibnu Qudamah mengutip kalau Imam Ahmad ditanya tentang jamak antara zuhur dan asar karena hujan, maka jawab Imam Ahmad, la, tidak boleh. Masami itu aku tidak pernah mendengar bahasan tentang masalah ini. Sedangkan di satu kitab fikih Hanabilah Al-Ifsah dikatakan boleh jamak antara zuhur dan asar karena hujan, dan penulisnya mengatakannya adalah salah satu pendapat Imam Ahmad. Bahkan penulisnya mengatakan innaha hiyal madhab, inilah madhab resmi dalam masalah ini. Kemudian sesuai mengatakan wa binadhar ila ilatil jama'i, dengan menimbang ilah jama'. Ilah disyariatkannya jama', yaitu raf'ul masyaqqah. Fa inna hadallatun ala wujudiha fi dhuhri wal asri. Maka ilah masyaqqah ini dijumpai pada dhuhr dan asar, ya, sebagaimana dijumpai dalam maghrib dan isya. Sedangkan masyaqqah itu mendatangkan kemudahan. Dan perlu diketahui ulama yang membatasi jamak karena hujan itu cuma maghrib dan isya, yaitu Malikiyah dan Hanabilah, di salah satu dari dua pendapatnya. Mereka mengatakan kalau untuk zuhur dan asar itu tidak ada masyaqqah. Jadi masalahnya ada masyaqqah atau tidak? Tidak, kata mereka. Karena waktu antara zuhur dan asar itu panjang. Dan umumnya hujan sudah selesai. Ini, karena masyaqqah dalam hal ini adalah masyaqqah bolak-balik ke masjid, salat jamaah di masjid dalam kondisi hujan. Kalau maghrib dan isya mungkin. Hujan saat maghrib dan sampai adzan isya masih hujan. Karena waktunya pendek. Tapi kalau antara zuhur dan asar secara umum seandainya terjadi hujan paling banter 1 jam atau 2 jam dari jam, anggap saja 2 jam sampai jam 2 sudah selesai. Jam 3 baru asar. Tidak ada masyaqqah untuk pergi ke masjid. Jadi dari sudut pandang ulama yang membatasinya hanya pada maghrib dan isya, dan itu saya pandang cukup kuat dengan penjelasan ini, alasan mereka tidak ada masyaqqah. Secara al-ghalib tidak ada masyaqqah. Secara dominan, secara yang lebih umum tidak ada masyaqqah. Lain hanya dengan maghrib dan isya, bisa kita katakan yang lebih dominan ada masyaqqah. Namun yang menarik di sini adalah ilatul jam'i. Beliau katakan, ilah jama' adalah raf'il masyaqqah. Menghilangkan masyaqqah, orang kesulitan untuk sholat di waktunya masing-masing. Kemudian dasar bahasanya ilah jama' adalah raf'il masyaqqah, hadis yang diatkan Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas, yang bolak-balik kita baca di I'lamul Musafirin. Ibn Abbas ditanya kenapa Nabi jama' antara zuhur dan asar, maghrib dengan isya, maka arada alla yuharija ummatahu. Beliau tidak ingin menyusahkan umatnya. Kemudian sesuai mengatakan bahwa indana hukmu jam'i salatil jum'ati mal asri lil matar, adapun pembahasan khusus tentang hukum salat Jumat dengan asar karena hujan, faqad jawaza dzalika Syafi'iyah. Nih. Maka kalau khusus berkaitan dengan masalah salat Jumat dan hujan, kalau tadi umum jamak karena hujan yang tadi kita bacakan, adapun yang khusus berkaitan dengan masalah hujan dan salat Jumat, faqad jawaza dzalika Syafi'iyah, maka yang membolehkan adalah Syafi'iyah. Syafi'iyah, kakaulihim fi dhuhur, sama dengan perkataan mereka dalam masalah dhuhur. Tadi kita Tadi kita bacakan masalah jamak karena hujan. Kalau Syafi'iyah, duhur asar itu sama dengan maghrib dengan isya, boleh jamak. Bi khilafil a'immati thalatha. Yang ini diselisih oleh tiga imam madhab selain Syafi'i. Faqad qala An-Nawawi yajuzul jam'u bainal jum'ati wal asri fil matar. An-Nawawi mengatakan boleh menjamak antara Jum'at dan Asar karena hujan. Ya, maka untuk karena hujan, ya, kaidah Syafi'iyah, Jum'at itu sama dengan duhur. Sehingga boleh jamak. Kemudian sesuai mengatakan walladhi yadhharu li, pendapat yang nampaknya lebih kuat menurutku, wallahu a'lam, ana rajih fi hadhil mas'alah wa makhtarahu Syafi'iyah, dalam masalah jamak hujan antara Jumat dan Asar. Beliau katakan yang rajih adalah yang dipilih oleh Syafi'iyah, yaitu boleh jamak, li wujudil illah al muqtadiyah lil jam'i, karena adanya illah yang mengharuskan adanya jamak. Kemudian wala yalzam min adami dzikril jum'ah fi hadis Ibnu Abbas. Kalau di hadis Ibnu Abbas kan cuma zuhur sama asar, Nabi maghrib sampai isya, enggak di sana ada Jumat. Adapun tidak disebutkannya Jumat dalam hadis Ibnu Abbas tidaklah berarti bahasanya salat Jumat tidak termasuk dalam izin untuk jamak. Wala yu'athir fiha, dan tidaklah berdampak dalam masalah ini, menurut pendapat yang benar, perselisihan ulama tentang status jamak itu adalah zuhur yang dikosor ataukah salat yang berdiri sendiri. Ya, maka kata Sesuraim, ada perselisihan ulama tentang status sholat Jumat. Dia hakikatnya adalah ibadah tersendiri, sebagaimana juga dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin. Ataukah dia adalah duhur yang hakikatnya dikosor, atau pengganti duhur. Nah, ini tidaklah masuk dalam masalah, tidak mempengaruhi masalah izin dan bolehnya untuk menjamak Jumat dengan asar. Ketika memang ada masaqah kalau tidak dijamak. Kenapa? Wal makna al-am li jamak baina salatain. Karena makna umum untuk jamak antara dua salat adalah meletakkan satu pada waktu yang lain. Dan ini juga terjadi pada pada salat Jumat. La siyama fil idzni binaqlil asri min mawdi'iha ila mawdil jum'ah. Lebih-lebih lagi berkenaan dengan izin untuk memindahkan salat asar dari waktunya ke waktu salat Jum'at. Idzla farqa bainal asri sabati wal khamis. Karena tidak ada bedanya antara asar hari Sabtu, asar hari Kamis, wa bainal asri Jum'ati, dan asar pada hari Jum'at. Kemudian di antara alasan yang beliau bawakan, anak kias al-Jum'at ala dhuhri fi ba'dil umur mustarokah qad qala bihi Anas ibn Malik. Kan alasan pokok orang yang ulama yang menolak untuk menjamak antara asar dengan Jumat, alasannya kias tidak bisa, riwayat tidak ada. Maka di sini disampaikan, mengkiaskan sholat Jumat dengan sholat duhur dalam sebagian umur mustarokah, titik kesamaan antara duhur dengan Jumat, satu hal yang telah dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa nahwa al-Bukhari fi sahihihi, dan ini menjadi pendapatnya al-Bukhari di sahihnya. Maka di sahih Bukhari terdapat judul bab jika ishtadal haru, jika panas itu sangatlah terik pada hari Jumat. Maka beliau bawakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika suasana siang hari Jumat, siang hari itu dingin, beliau segerakan sholat Jumat. Wa idza ishtadada al-haru, namun jika sangat panas, abrada bi sholati, maka beliau tunda pelaksanaan sholat sampai cuacanya agak dingin. Yakni kata Anas, al-jum'at al-jum'ah. Maka hadisnya tentu berkaitan dengan masalah zuhur. Sedangkan tambahan dari Anas mengatakan, ya, al-jum'ata, artinya beliau katakan ini juga berlaku untuk sholat Jumat. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini di Fathul Bari mengatakan, dengan ini kita ketahui bahasanya al-ibrat bil jum'ati inda anasin inama huwa bil qiyas ala dhuhri. Ya, menunggu waktu yang agak dingin untuk pelaksanaan sholat Jumat menurut Anas itu dalilnya adalah qiyas dengan dhuhur. Karena masalah ibrat, masalah menunggu sampai cuaca agak dingin, itu hadisnya masalah zuhur. Dan Anas memakainya untuk sholat Jumat. Al-Hafidz mengatakan, Ibnu Az-Zain Ibnu Munayyir mengatakan, Bukhari cenderung untuk mengatakan disyariatkan yang menunggu cuaca yang dingin untuk sholat Jumat. Namun beliau tidak menegaskan hukumnya, tidak mengatakan secara tegas. Farajah indau ilhaquha bidzuhri. Maka yang rajih menurut Al-Bukhari menyamakan sholat Jumat dengan duhur. Ya, maka qiyas antara Jum'at dengan duhur, satu hal yang dilakukan bahkan oleh sahabat. Dilakukan oleh sahabat oleh karena itu mengatakan tidak boleh kias di masalah ini, satu hal yang kurang tepat. Jika memang ada alasan yang menunjukkan adanya kesamaan dan memungkinkan untuk kias, maka kias dalam masalah ini tidak masalah. Ya, maka berkaitan dengan jam antara sholat Jumat dan asar, maka alasan yang dibawakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah tidak ada riwayat. Ya, kalau berkenaan dengan tidak ada riwayat, maka di antara jawaban kita, sebagaimana kemarin kita sampaikan, model jamak tamam kemudian qasar, tamam kemudian qasar karena bermakmum dengan imam mukim, itu juga tidak ada riwayatnya. Tidak ada riwayatnya. Tidak ada riwayat dari Nabi kalau Nabi makmum sama mukim, kemudian sholatnya jadinya tamam, setelah itu qasar. Maka semata-mata tidak ada riwayat, itu tidak kemudian, belum tentu kemudian langsung kesimpulannya tidak boleh. Ketika masih ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Adapun pertimbangan dan alasan yang mengatakan bahasanya tidak mungkin untuk kias, Jumat itu dikiaskan dengan duhur, satu hal yang ternyata kita jumpai bahkan sahabat Anas bin Malik mengkiaskan Jumat dengan duhur dalam masalah ibrat. Hadis tentang masalah ibrat, duhur itu berkenaan dengan duhur. Nabi mensyariatkan kalau cuaca itu sangat terik, duhurnya ditunda sampai cuaca agak dingin. Hadisnya tentang duhur. Kata Anas, ini juga berlaku untuk sholat Jumat. Maka beliau kiaskan duhur dengan Jumat atau Jumat dengan duhur. Sedangkan kemudian jika konsekuen dengan mengambil hadis Ibnu Abbas yang membicarakan tentang ilah jama' arada ala yuharija ummatahu, maka di sini juga ada ketika musafir itu kalau dia tidak jama' dia yuharid, dia dalam keadaan haraj. Kenapa dia naik bis? Nanti enggak bisa sholat sebagaimana mestinya, sholat secara normal karena tidak ada istirahat. Maka itu satu hal yang statusnya haraj. Maka kemudian dia sholat Jumat bersama orang-orang mukim, setelah itu kemudian dia qasar, setelah itu kemudian dia kerjakan sholat asar secara jamak dan qasar dengan Jumat, maka ini menghilangkan haraj. Sedangkan ilah jamak itu adalah raful masyakkah, menghilangkan kerepotan dan kesulitan. Dan kerepotan dalam hal ini ada. Maka kesimpulannya, wallahu ta'ala a'lam, jika memungkinkan, enggak usah dijamak antara asar dengan Jumat. Namun jika memang pilihan yang paling ringan itu adalah menjamak antara asar dengan Jumat, maka insya Allah tidak mengapa. Dan ini adalah madhab Syafi'iyah khilafan lil a'imah ats-tsalatsa, yang menyelisih tiga imam madhab yang lain yang tidak membolehkan jamak antara Jumat dengan asar. Kita sampai pertanyaan keberapa? Sekarang 84. Ya, kembali ke i'lamul musafirin. Ana qaidu ta'irah, saya adalah pilot. Wa tabi'ati amali, dan sifat dari pekerjaanku di sebagian keadaan mengharuskan aku untuk fi halati iqamati, ketika aku tinggal fi bibaladi, di kampungku, di negeriku, aku mengambil satu bagian dari istirahat yang tidak boleh kurang dari 8 jam untuk persiapan penerbangan selanjutnya yang merupakan penerbangan yang panjang, yang take off dari penerbangan tersebut setelah separuh malam. Wa khilala naumi, dan di antara waktu tidurku tersebut berlalulah atau kemudian aku jumpai waktu salat maghrib dan isya. Famal hukmu, maka apa hukumnya? Ya, hal aku mulikuli salatin, maka apakah aku mengerjakan setiap salat pada waktunya? Ilman perlu diketahui, jika ini dilakukan maka itu akan menghilangkan sebagian jatah istirahat yang al-matlubah, yang dituntut dariku dalam rangka persiapan untuk safar selanjutnya. Ataukah aku boleh menjamak dua sholat dengan jamak ta'khir? Ya, maka jawaban beliau, silakan menjamak dua sholat dengan jamak ta'khir, karena jamak itu perkaranya atau faktornya itu gak mudah. Yahsul, boleh melakukan jamak dengan adana masyakkah, dengan sedikit kesulitan. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis Ibnu Abbas sudah dalil dalam masalah ini. Beliau menceritakan kalau Nabi menjamak zuhur dengan asar di Madinah, bukan karena perang, bukan karena safar, dan ditanya kenapa Nabi melakukan hal tersebut, jawaban Ibnu Abbas, arada alla yuharija min ummatihi atau ummatahu, redaksi yang tepat ummatahu. Beliau tidak ingin menyusahkan umatnya. Artinya layuki ahadan, tidak ingin menjumuskan satu pun dari umatnya fi dhaiqin, dalam kesulitan. Maka jika memang karena tuntutan tuntutan kerja, kemudian harus tidak boleh tidak harus istirahat sekian jam. Ya, tuntutan kerja istirahat sekian jam, dan ini posisinya adalah hadar, ya, dia bukan musafir, iqamati fi baladi, dan setelah itu dia akan bepergian. Maka ini boleh jadikan sebagai udzur, alasan untuk membolehkan jamak. Wasal tu aku sambung dari perjalanan sebelumnya, dari penerbangan yang lewat disambung dengan penerbangan berikutnya sampai pagi, dan aku belum tidur. Wa antadartu salat dzuhur, aku menunggu salat duhur dalam keadaan mut'ab jiddan, capek sekali. Maka apakah boleh bagiku untuk salat asar bersama dzuhur dengan jamak takdim? Dengan perlu diketahui bahasanya aku posisinya di tempat domisiliku, artinya bukan musafir. Maka jawab beliau, na'am, iya, boleh bagi Anda untuk melakukan jamak takdim. Karena jamak antara dzuhur dengan asar, maghrib dengan isya, yajuzu ma'al masyaqqah bitarkihi. Boleh ketika ada kerepotan jika tidak jamak. Baik ini jamak takdim ataupun jamak takhir. Kemudian ada sebagian orang yang mengambil keringanan safar berupa jamak antara dua sholat, semisal dzuhur dan asar, dia menjamak keduanya dengan jamak takdim, padahal dia tahu kalau dia akan sampai ke tempat domisilinya sebelum sholat asar. Maka apakah ini satu hal yang diperbolehkan? Jawaban beliau, na'am hadza jaiz. Ini satu hal yang boleh, akan tapi jika dia tahu atau punya sangkaan kuat kalau akan sampai sebelum waktu sholat asar tiba, maka yang afdal tidak menjamak, karena tidak adanya hajah kebutuhan untuk jamak. Dia boleh menjamak karena statusnya musafir. Dia sebaiknya tidak jamak karena bukan sebuah kebutuhan, karena sampai sana itu sebelum asar atau masih waktu asar. Namun seandainya orang itu memperkirakan sampai sana, sampai tempat tujuan asar itu habis, kemudian dia jamak, ternyata sampai sana masih di awal waktu asar, maka apakah asarnya perlu diulang? Jawabannya tidak perlu diulang, telah cukup dengan apa yang tadi dilakukan, mengingat kaidah fikih yang telah kita pelajari di kitab ini, bahasanya siapa yang melakukan satu ibadah sesuai dengan tuntutan aturan syariat, maka ibadah tersebut tidak perlu diulangi kecuali jika ada tuntutan syariat yang mengharuskannya. Di sebagian keadaan aku menunda sholat maghrib dan isya di waktu isya, tentunya ba'da wusuli rihlah, setelah aku tiba dari penerbangan, lalu aku kerjakan sholat tersebut di rumahku. Nah, ketika aku sudah di rumah, apakah aku boleh mengqasar sholat ataukah sholatnya tamam? Kaidah dalam masalah ini yang jadi tolak ukur adalah bifi'li sholati, adalah kapan mengerjakan sholat. Jika Anda mengerjakannya ketika hadar, ketika tidak dalam kondisi safar, maka harus tamam. Jika Anda mengerjakannya fi safar, ketika dalam kondisi safar, maka qasar. Tibanya waktu tidak menjadi tolak ukur. Baik waktu itu tiba fi hadal makan di tempat tersebut atau sebelumnya. Misalnya ada seorang yang safar dari negerinya, setelah masuknya waktu zuhur dengan terdengarnya azan zuhur, namun sholat zuhurnya baru dikerjakan setelah dia keluar dari negerinya, maka dalam kondisi ini dia sholat dua rakaat, artinya qasar. Meskipun zuhur itu masuk ketika dia belum boleh qasar, namun dia sholatnya setelah boleh qasar, setelah meninggalkan negerinya, maka qasar. Amma idza raja'a, adapun jika pulang dari safar dan dakhal alaihi waktu-waktu salat tiba badannya dalam keadaan dia safar kemudian sampai ke kampungnya, maka salatnya tamam. Kesimpulan yang jadi tolak ukur adalah kapan dikerjakannya salat tersebut. Jika Anda statusnya mengerjakannya dalam status mukim maka 4, jika statusnya musafir maka qasar 2 rakaat. Ya, bukan yang jadi tolak ukur di mana waktu salat itu tiba. Maka tolak ukurnya bukan tibanya waktu namun di posisi apa sholat dikerjakan, di posisi sebagai musafir ataukah di posisi sebagai mukim. Kemudian apa hukumnya jika seorang itu lupa sholat saat safar dan baru ingat ketika sudah tidak safar, apakah dia tamam semacam sholat tidak safar dan ini statusnya qadha, ataukah dia kerjakan secara qasar sebagaimana sholatnya musafir? Ya, ketika jadi musafir dia lupa untuk sholat asar misalnya sampai di tempat tinggalnya maghrib, pas itu baru ingat, tadi belum asar saat menjadi musafir. Nah, qadanya gimana? Tamam karena menimbang dia adalah sekarang mukim, ataukah qasar karena menimbang lupanya saat dia musafir. Salatnya musafir qasar. Nah, lupanya saat musafir, namun ingatnya saat sudah mukim. Lalu jadi tolak ukur yang mana? Maka jika dia mengqadha salat safarnya ketika dalam kondisi hadar, kondisi mukim, maka salatnya qasar 2 rakaat. Dan jika dia lupa sholat ketika mukim, kemudian ingatnya saat safar, maka sholatnya 4 rakaat. Menimbang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang lupa satu sholat, maka adalah dia mengerjakannya ketika ingat, tidak ada kafarah kecuali itu. Maka artinya, falusalliha, maka adalah dia mengerjakan sholat tersebut, hiya nafsuha, sama persis dengan sholat tersebut, dengan tata cara yang dianut oleh sholat tersebut. Idza dzakaraha, ketika dia ingat. Oleh karena itu Nabi SAW ketiduran, Nabi dan para sahabat ketiduran sholat subuh dan mereka qadha setelah terbit matahari. Jahara fiha bil qira'ah, maka Nabi jahar, padahal sholat nahariyah, sholat nahariyah itu pada dasarnya adalah sir. Dan ternyata Nabi jahar. Artinya fa qadaha kama kana yu'adiha, maka beliau qadha seakan-akan sama persis bagaimana keadaannya ketika dikerjakan pada waktunya alias ada. Ya, maka pendapat ini masalah yang sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kelupaan sholat ketika safar, ingatnya ketika mukim. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, namun pendapat yang diambil oleh dan dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu taala adalah yang jadi tolak ukur bukan keadaan sekarang, namun keadaan sholat tersebut, sholat yang kelupaan tadi. Kalau keadaan sholat tersebut 4 rakaat tamam, ya maka qadanya tamam. Kalau keadaan sholat tersebut itu qasar, maka qadanya qasar. Ini pendapat yang dipilih oleh beliau rahimallahu taala. Kemudian tamur ba'da rahalat. Di sebagian penerbangan tamuru, maka penerbangan tersebut melewati kota yang sama yang jadi tempat domisili seorang ahli navigasi. Atau kemudian thumma tuqli marotan ukhra, kemudian take off di kali selanjutnya untuk melanjutkan perjalanan yang lain. Faidah dakhala, maka jika tiba waktu sholat dzuhur misalnya di negeri domisili, maka apakah wajib bagi navigator tadi atau kru pesawat tadi untuk tamam? Ataukah boleh baginya mengqasar salat? Misalnya perjalanannya sudah Jeddah, Madinah, Jeddah, dan dia adalah orang Jeddah. Wa ba'daha, dan setelah sampai ke Jeddah yang kedua kali, dia akan sambung perjalanannya ke kota Abha, salah satu kota di Arab Saudi. Nah, waktu zuhurnya itu di Jeddah, dia orang Jeddah. Ini ada kru pesawat ini, dia orang Jeddah. Penerbangannya adalah Jeddah, Madinah, Jeddah, kemudian Abha. Nah, waktu zuhur saat di Jeddah, mau sambung ke Abha. Nah, itu sholatnya dia qasar ataukah tamam. Maka jawaban beliau, al-ibratu, yang jadi tolak ukur, kapankah mengerjakan sholatnya. Jika Anda mengerjakan sholat setelah Anda meninggalkan kampung negeri kalian, negerimu, maka kerjakanlah secara qasar. Dan jika Anda telah sampai di matar, di bandara negerimu, maka sholatnya adalah tamam jika bandara tersebut bersambung dengan daerah pemukiman. Namun jika dia di luar daerah pemukiman, maka sholatnya qasar. Wa ala kulli halin, maka kesimpulannya, jika bandara itu di luar pemukiman dan Anda melewatinya, maka Anda musafir. Hatta sampai-sampai lau kharta, seandainya Anda keluar meninggalkan daerah perkampungan Anda setelah adzan, kemudian Anda sholatnya di bandara, sedangkan bandara tersebut di luar pemukiman dan Anda mau safar, maka sholatlah dua rakaat. Maka yang jadi tolak ukur karena yang tadi penerbangan Jeddah, Madinah, Jeddah, kemudian Abha, maka yang dijadikan tolak ukur adalah status bandara. Ini status bandara di daerah pemukiman atau di luar daerah pemukiman. Kalau itu di daerah pemukiman dan dia orang Jeddah, maka dia telah sampai ke negerinya, maka sholatnya tamam. Tapi kalau kemudian bandara itu di luar daerah pemukiman, di luar kampungnya, di luar negerinya, maka dia statusnya masih musafir dan belum masuk ke daerah pemukiman negerinya, maka qasar. Kemudian tentang sholat sunnah bagi musafir, apakah yang terbaik bagi musafir meninggalkan qiyamul lail, kemudian sholat-sholat sunnah, kemudian rawatib, ataukah semuanya dikerjakan sebagaimana biasanya? Maka boleh sampaikan, yang terbaik bagi musafir untuk yatanafal, mengerjakan semua sholat sunnah, sholat malam, sholat duha, sholat witir, kemudian demikian juga qobliyah subuh, dan sholat sunnah mutlak. Walayatuk, jangan ada yang ditinggalkan kecuali rawatibatu duhur, rawatib duhur, rawatibnya maghrib, dan rawatibnya isya. Fakat itu, tiga itu saja. Walbaki sholat sunnah selainnya, kerjakanlah sebagaimana yusalli, sebagaimana Anda kerjakan fil hadar ketika dalam kondisi tidak musafir. Ya, maka perkataan beliau di sini mirip-mirip dengan perkataan guru beliau Ibnu Bas yang mengatakan bahasanya ketika kondisi safar semua sholat rawatib, sholat yang rutin tinggalkan. Kecuali qobliyah subuh. Demikian juga kecuali witir. Nah, ini bukan berarti melarang sholat duha dan yang lainnya, kata. Bukan berarti maknanya melarang duha dan tahiyatul masjid dan sebagainya. Atau ba'diyah wudu atau setelah wudu dan teman-temannya. Dan namun kalau saya Ibnu Bas, itu mungkin bisa kita katakan lebih keras, karena beliau mengatakan selain yang itu adalah ghairu masru', tidak dituntunkan. Dan kalau beliau, kalau saya Ibnu Taimin di sini bahasa yang dipakai Al-afdol, yang terbaik itu tinggalkan. Yang terbaik, rawatib duhur, rawatib maghrib, rawatib isya, tinggalkan. Dan pakai kata-kata afdol. Kalau saya menubas, pakainya menggunakan ghairu masru', tidak disyariatkan. Maka tentang sholat sunnah bagi musafir, pada dasarnya satu hal yang diperselisihkan ulama. Pada dasarnya satu hal yang diperselisihkan ulama. Sebagian ulama mengatakan semua sholat tetap berlaku seperti bagaimana biasa. Ba'diyah duhur, qobliyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, sama. Dan pendapat yang di, maka ini perlu didudukan, ini masalah yang diperselisihkan. Dan pendapat yang lebih tepat, wallahu ta'ala a'lam, dan lebih lebih tepat adalah apa yang disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di sini. Dan menimbang perselisihan ulama, maka diksi yang dipakai oleh Syaikh Ibnu Utsaimin lebih bagus. Al-afdal. Dibandingkan diksi yang dipakai oleh Syaikh Ibnu Baz, ghairu masru'. Al-afdal itu meninggalkan rawatib dzuhur, rawatib dzuhur, rawatib maghrib, rawatib isya. Al-afdal adalah meninggalkan hal tersebut. Kalau Syaikh Ibnu Baz, ghairu masru', tidak dituntunkan melaksanakan rawatib duhur, rawatib maghrib, rawatib isya ketika posisinya musafir. Maka menimbang adanya perselisihan ulama dalam masalah ini, maka diksi yang dipakai oleh Syaikh Ibnu Utsaimin menggunakan kata-kata al-afdal itu lebih bagus. Kemudian jika aku menjam antara maghrib dan isya ketika safar dengan jamak takdim, maka mungkinkah aku sholat witir langsung setelah aku mengerjakan isya di waktu maghrib? Jawabannya mungkin. Karena witir itu mengikuti sholat isya dan bukan mengikuti waktu isya. Sehingga jika Anda telah mengerjakan sholat isya, baik itu di jamak, Anda jamak atau kamu tidak jamak, halal maka boleh mengerjakan sholat witir. Kemudian di sebagian negeri Islam, kami menjumpai sholat Jumat. Lalu kami saksikan di masjid terdapat banyak bid'ah yang mengada-ada, yang tidak Allah turunkan dalilnya. Kota silu boleh jadi terkadang sampai bid'ahnya sampai derajat kemusyrikan. Maka apakah kami tetap sholat di masjid? Apakah kami tetap berada di masjid sholat bersama mereka? Atau kami keluar meninggalkan masjid tersebut? Dan jawaban beliau, maka dilihat bid'ahnya. Jika bid'ahnya itu telah sampai derajat kemusyrikan, maka tidak boleh bagi Anda untuk tetap bersama mereka. Ya, berarti keluar, cari masjid yang lain. Namun jika bid'ahnya itu adalah bid'ah, bukan bid'ah syirkiyah, ya, cuma zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya, fasholli ma'ahum, maka tetap sholat bersama mereka-mereka, dan jika memungkinkan, karena kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan, berilah nasihat kepada imam, baik dalam dua kondisi di atas, mudah-mudahan, baik kondisinya adalah bid'ahnya itu syirkiyah, atau tidak sampai syirkiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya melalui tanganmu. Kemudian apa hukum sholat di dalam masjid, yang di dalam masjid tersebut terdapat kubur? Maka ini tidak bicara tentang manakala kuburnya di luar masjid, boleh jadi di sisi baratnya masjid atau utara atau selatan. Namun ini bicara tentang masalah sholat dari satu masjid, kemudian di dalam masjid tersebut ada kubur. Maka jawaban beliau adalah memberikan rincian mana yang lebih dulu. Jika masjidnya itu dibangun di atas kubur, artinya kubur lebih dahulu. Ada kubur terlebih dahulu, kemudian dibuatlah masjid. Ini kuburnya di tengah, kemudian bangunlah masjid. Fa'ina sholata fihi, sholat di sana haram. Dan bangunan masjid tersebut idealnya wajib dihancurkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Nabi yuhadziru masona'u, karena mengingatkan bahaya apa yang menjadi kelakuan mereka Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua, jika masjidnya lebih dulu daripada kubur, artinya ada pengguna masjid terlebih dahulu, kemudian wakifnya minta, kalau dia dimakamkan di dalam masjid, ini permintaan wakif boleh jadi orang yang wakaf, maka yajib wajib mengeluarkan kubur dari masjid dan dimakamkan di tempat pemakaman umumnya manusia. Hukum asal membongkar masjid itu haram. Membongkar kubur itu haram. Namun dalam kondisi ini tidak mengapa. Wala haraja dan tidaklah dosa atas kita dalam kondisi ini. Idza nabasnya jika kita membongkar kubur tersebut. Karena kubur ini dimakamkan di tempat yang tidaklah halal. Dia dimakamkan di situ. Karena masjid itu tidaklah halal untuk menjadi tempat pemakaman orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka kalau tadi tidak boleh sholat, gimana kalau ini masjid dulu baru kuburnya? Maka beliau katakan, wassalatu fil masjid, dan sholat di masjid yang semacam ini, jika masjidnya lebih dulu daripada kuburnya, sholatnya sah. Namun dengan satu syarat, alla yakuna al-qabru fi nahiyatil qiblah. Kubur itu tidak berada di arah kiblat. Ini bangunan masjid, kemudian ada kubur, kuburnya di sini, di sisi timur misalnya. Bukan di dekat pengimaman. Kemudian di sisi timur, maka itu sah. Kalau tidak di posisi kiblat. Kenapa kalau di posisi kiblat tidak sah? Faisali an-nasu ilaihi. Maka nanti orang sholat menghadap kubur. Karena kuburnya itu pas di depannya imam. Ini dalam masjid. Ini pengimaman. Nah pengimaman yang sisi yang paling barat itu dikasih kuburan. Maka kalau ini dalam kondisi ini sholat tidak sah karena berarti satu masjid sholatnya menghadap ke kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat menghadap kubur. Maka perhatikan salat beliau katakan sah jika masjid itu duluan. Asalkan makamnya itu di sebelah timur kalau dalam bahasa kita. Posisinya di dekat-dekat tembok timur masjid, bukan di tembok barat. Sedangkan ini kuburnya di dalam. Perhatikan ini kuburnya di dalam, beliau katakan sah. Maka logikanya kalau kuburnya di luar masjid, ya lebih boleh lagi. Wong yang kuburnya di dalam masjid saja, sah. Kuburnya yang di dalam masjid itu sah. Asalkan di sebelah timur, tidak di sebelah barat. Dan ingat, ini kuburnya di dalam masjid. Ya, maka logikanya mestinya, agar logikanya itu runut, maka ya kalau itu kuburnya di luar masjid, maka lebih layak untuk dikatakan sah. Kemudian apakah boleh sholat di tempat yang di situ terdapat khamar? Naam, boleh sholat di tempat yang ada khamar. Karena itu termasuk dari bagian dari bumi. Ju'ilat lil ardu, dijadikan untukku semua bagian bumi sebagai tempat sholat dan sebagai alat untuk bersuci alias alat untuk tayamum. Dan kita masuk bab baru yaitu ahkamus siyam, hukum-hukum seputar puasa bagi musafir. Ya, apakah puasa itu yang lebih baik bagi musafir ataukah tidak puasa? Jawaban beliau, yang terbaik adalah melakukan mana yang lebih enak, mana yang lebih mudah. Lebih nyaman tidak puasa, ya tidak puasa. Lebih nyaman puasa, ya puasa. Maka jika yang lebih aisar, lebih mudah dan lebih nyaman puasa, maka yang afdal adalah puasa. Jika yang lebih nyaman itu tidak puasa, maka yang afdal adalah tidak puasa. Nah, gimana kalau sama? Maka jika kemudian kondisinya sama, puasa sama tidak puasa sama nyamannya, maka yang lebih baik puasa. Menimbang, satu, inilah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, karena ini adalah lebih cepat untuk menggugurkan kewajiban. Dan tiga, liana ahwan alal insan, karena puasa ketika itu lebih enteng. Karena qada itu berat atas jiwa. Ya, karena qada itu lebih berat. Karena qada di bulan Sawal, di hari-hari di mana semua orang pada makan dan banyak makanan, wah, itu penderitaan batin luar biasa. Kiri kanan pada makan, ada cerita makanan, wah. Ya, maka puasa ketika itu ya, itu lebih enteng. Dan di tempat yang lain di Sarah Riyadhus Salihin beliau katakan ada alasan yang keempat, yaitu ya, alasan yang keempat adalah mendapatkan keutamaan zaman. Kalau puasa di bulan Ramadan, maka ini puasa di bulan mulia. Yang ini nilainya tentu berbeda kalau tidak di bulan puasa qadha, sehingga konsekuensinya tidak di bulan mulia. Ini tambahan yang keempat, yang ini ada di perkataan Syaikh Utsaimin di syarah beliau untuk Riyadhus Shalihin. Jadi ada tiga kondisi musafir. Yang pertama adalah buka atau tidak puasa itu lebih nyaman bagi musafir, maka hendaknya dia tidak puasa. Puasa itu lebih mudah, lebih nyaman, lebih enak, maka hendaknya puasa. Jika sama, maka yang lebih afdal ya adalah tetap berpuasa dengan empat alasan. Kemudian jika aku musafir di fi'adi ayami Ramadan, di salah satu hari-hari Ramadan, dan aku berniat untuk tidak berpuasa, karena musafir. Ketika aku sampai ke bandara, ternyata penerbangannya itu dibatalkan. Ulghiyat rihlah, penerbangan dibatalkan karena kondisi teknis dan yang lainnya. Nah, ya, maka penerbangan dibatalkan, diundur besok. Padahal sudah niat enggak puasa. Maka apa hukum puasaku? Mengingat aku lam uftir, aku belum makan ba'du, cuma niat saja. Niatnya nanti tidak puasa. Sudah niat untuk tidak puasa, namun belum makan. Maka jawaban beliau, karena Anda telah niat untuk tidak puasa, maka berarti Anda tidak puasa. Baik Anda sudah makan ataukah belum makan. Sehingga berdasarkan hal ini, wajib bagi Anda untuk mengqadha ganti satu hari yang telah Anda batalkan. Kemudian fi ihdal marat, di satu ketika aku berada di Arab Saudi dan terlihatlah hilal Aid, hilal Idul Fitri. Wa kuntum musafiran, dan aku statusnya adalah musafir di malam tersebut, malam Aid tadi, safar ke Pakistan. Hawalai kurang lebih jam 2 malam. Wa alimtu, dan aku tahu bahasanya orang-orang Pakistan itu tidak melihat hilal Sawal. Tadi berangkatnya di Arab Saudi sudah diumumkan besok Aid. Namun malam Aid di Arab Saudi pergi ke Pakistan. Pakistan pengumumannya besok belum Aid. Wabitali fahum so'imun, maka besok paginya, maka wabitali pada gilirannya mereka orang Pakistan itu mereka pada berpuasa, dan aku posisinya besok itu di Pakistan jam 2 malam meninggalkan Saudi. Fal asumu ma'ahum, apakah aku berpuasa bersama mereka penduduk Pakistan? Jawabannya, berpuasalah bersama mereka. Li'anaka waqtal imsak anta fi baladin sha'imin. Karena ketika Anda itu di waktu imsak, di waktu punya kewajiban untuk menahan diri dari makan dan minum, di waktu puasa, Anda berada di negeri yang negeri tersebut berpuasa. Meskipun puasa Anda ini lebih dari satu bulan. Meskipun menyebabkan Anda berpuasa 31 hari. Fazaid taba'un. Maka tambahan itu tetap mengikuti. Sebagaimana seandainya Anda berpuasa di Jeddah, kemudian beberapa saat sebelum maghrib, akla'at ta'irah. Pesawat itu take off. Menuju ke arah barat. Ini puasa, pesawatnya kok malah menuju ke arah barat. Ngejar matahari ya. Mataharinya gak tenggelam-tenggelam terus. Sehingga talat ru'yatu kali syams. Maka Anda terus-menerus melihat matahari. Jadinya melihat matahari aksar minal yaum lebih dari sehari. Maka ya, hukum puasa Anda tidak boleh batal. Anda tidak boleh berbuka sampai matahari itu tenggelam. Sampai matahari tenggelam. Padahal ini ngejar matahari. Maka enggak batal-batal puasa, maka enggak buka-buka. Oleh karena itu, saya sarankan kepada jamaah umroh yang mau umroh Ramadan. Misalnya dia berangkat umroh kemudian pertengahan Ramadan. Saya sarankan untuk kemudian batal. Ini umroh pertengahan Ramadan, berangkat tanggal 9 Ramadan. Tanggal 9 atau 10 Ramadan dari Indonesia ke Arab Saudi. Itu ngejar matahari. Itu ngejar matahari. Kalau milih puasa lemes habis itu bisa dijamin lemes habis. Karena nanti puasanya dia di Jakarta puasa, berangkat misalnya jam 10 atau berangkat duhur. Penerbangan kalau Garuda itu penerbangan dua kali. Ke Jeddah itu penerbangan Garuda dua kali. Pertama adalah duhur. Setelah duhur kurang lebih jam 12:30. Kemudian penerbangan malam. Maka anggap saja kemudian penerbangan Garuda pertama duhur. Jakarta sudah puasa. Ini sampai duhur. Wah, ini padahal sampai Jeddah itu baru maghrib. Ngejar matahari. Itu sampai Jeddah, perjalanan 9 jam, 10 jam. Itu sampai Jeddah, itu baru maghrib. Jadi kalau hari itu dia puasa, maka bukanya itu baru boleh di Jeddah. Baru di bandara Jeddah baru buka. Padahal duhur tambah 10. Padahal tadi dia berangkat dari Jakarta, duhur itu tambah 10 jam, itu baru sampai sana baru maghrib. Maka dia harusnya kemudian cuma tambah sampai, anggap saja cuma tambah 6 jam ya. Sampai 6 jam kan harusnya. Kalau dia masih di Jakarta sampai 6 jam dia sudah buka. Enggak. Nah ini tambah 10 jam dia baru buka. Karena baru sampai bandara Jeddah dia baru waktu maghrib. Waktu maghrib, waktu setempat, waktu Jeddah itu dia sampai di bandara Jeddah. Ketika itu maghrib, waktu Jeddah. Berarti dia tambah 10 jam. Tambah 10 jam berarti 6, itu tambah 4 lagi kan. Ya, lumayan tuh lemesnya. Kan? Atau lumayan sekali. Sehingga ya buka saja lebih ringan karena ini statusnya musafir. Dan kita punya hak untuk buka. Wa kadzalika khuruju syamsi. Demikian juga khurujus syahri, demikian juga berakhirnya bulan Ramadan. Jika Anda sudah puasa 30 hari, kemudian Anda safar ke satu negeri, kemudian Anda jumpai bahasanya Sawal itu belum masuk di negeri tersebut menurut pengumuman pemerintahnya, maka berpuasalah bersama mereka. Meskipun itu puasa hari yang ke-31. Puasa mukahada li taba'iyah. Dan puasa Anda ini statusnya adalah karena mengikuti negeri tersebut. Mengingat karena melaksanakan perintah Nabi SAW, puasa bersama adalah hari di mana satu negeri itu berpuasa. Idul Fitri adalah hari di mana satu negeri itu beridul fitri. Dan Adha, Idul Adha adalah hari di mana semua negeri tersebut melaksanakan Idul Adha. Artinya mengikuti negeri dan negara tempat dia tinggal. Maka boleh jadi orang itu puasa, itu boleh jadi bisa puasa 31 hari. Boleh jadi puasa itu 31 hari. Misalnya contohnya Indonesia dengan Saudi misalnya. Kalau Indonesia kemudian Syakbannya 29. Saudi Syakbannya 30. Di sini Syakbannya 29. Berarti puasanya lebih duluan. Lebih dulu. Ternyata kemudian Ramadannya di sini 29. Di Saudi Ramadannya 30. Maka kemudian di akhir Ramadan orang ini malah pergi ke Saudi, mau Idul Fitri di Saudi. Umrah akhir Ramadan. Itu Idul Fitri baru kemudian tanggal 2 Syawal baru pulang. Idul Fitri di umrah akhir Ramadan. Nah, maka boleh jadi nanti puasanya 31 hari. Nah, karena dia sudah puasa duluan. Nah, ini Saudi belakangan semua. Saudi belakangan semua. Maka kalau seandainya karena mengikuti negeri setempat itu puasa 31 hari, maka puasa bisa jadi puasa ada seorang yang puasanya 31 hari. Non karena perpindahan negara boleh jadi ada puasa 28 hari. Boleh jadi ada orang yang puasa 28 hari. Gimana kalau puasa 20? Ya puasa. Apakah kemudian ketika negeri tersebut itu fitri saya puasa karena ini saya baru puasa 28. Masa sudah lebaran? Maka tetap lebaran. Tetap Idul Fitri mengikuti negeri tersebut. Namun ada kewajiban untuk qadha sehari. Kemudian man soma, orang yang puasa sudah 28 hari. Soma safar, kemudian dia safar ke negeri yang lain. Yang ternyata di negeri tersebut sabata telah terlihat ru'yah hilal Syawal. Engdah menurut mereka. Fa madza alai, apa akan menjadi kewajibannya? Wa mata yakunu siyamu dzalikal yaum? Dan kapankah dia harus berpuasa satu hari yang masih tersisa untuknya? Ya, ini baru 28 hari pindah ke satu negeri. Di sana yang harusnya itu hari ke-29 menurut dia, ternyata di situ tanggal 1 Syawal di negeri itu. Padahal untuk dia harusnya baru tanggal 29. Karena pindah negara, oh di situ ternyata sudah 1 Syawal. Maka idza safar, jika orang tersebut safar sebelum 29 hari. Kemudian sampai ke satu negeri tempat tujuan. Dan mereka puasa pada hari yang ke-29, maka adalah berpuasa bersama mereka. Jika ternyata mereka sudah Idul Fitri, ya maka Idul Fitri bersama mereka. Wala iskala fi hadza, dan ini tidaklah memusingkan. Ya kalau sana negerinya ya, Idul Fitri, ya Idul Fitri gitu saja. Nah, kalau mau puasa balik lagi ke. Balik lagi ke negeri asalnya. Kemudian dia qadha sehari yang kurang tadi karena minimal puasa tentu 29 hari. Maka dia punya utang satu puasa. Ba'da yaumil aid, tidaklah dia qadha setelah hari aid berlalu. Kemudian yahsul fi safar, terjadi dalam satu safar sebagian negeri telah mengumumkan masuknya Ramadan atau Syawal sebelum kami atau setelah kami, sebelum Saudi atau setelah Saudi. Wa ba'dhum, dan sebagian negeri tersebut tidaklah berdasarkan melihat hilal dalam pengumuman puasanya atau akhir puasanya. Apakah kami mengikuti mereka dan bagaimanakah yang kami lakukan ketika kami berada di negeri kafir berkaitan dengan masalah puasa dan tidak puasa dan Idul Fitrinya. Maka orang-orang yang tidaklah puasa berdasarkan melihat hilal, tidak pula Idul Fitri berdasarkan melihat hilal, maka mereka adalah orang-orang yang menyelisih syariat, tidak boleh mengikuti mereka. Amma idza kunta, adapun jika Anda berada di satu negeri yang Anda tidak tahu apakah mereka ini melihat hilal berdasarkan hilal ataukah tidak, fa in katabani alal asal, maka hendaklah Anda lanjutkan berdasarkan hukum asal, hendaklah Anda bangun berdasarkan hukum asal. Fa in syakakta, jika Anda ragu apakah hilal telah terlihat ataukah tidak, fa in kunta fi sya'ban, jika ada di bulan Anda di bulan Sya'ban, maka Anda tidak punya kewajiban puasa. Jika Anda di bulan Ramadan, maka belum ada kewajiban untuk berbuka. Wa soal dan pertanyaan yang waradah yang muncul, naftarid, kita andaikan ada seorang yang safar dari Arab Saudi menuju Pakistan. Wa nazala fi Pakistan, dan kemudian dia singgah di Pakistan dan tinggal di Pakistan. Dan Pakistan itu ternyata tidak melihat hilal Syawal. Ternyata dia tidak melihat hilal Syawal, diadakan kegiatan ru'yah, tidak terlihat. Sedangkan Saudi, sabata indah ru'yatul hilal, telah terbukti kalau hilal memang terlihat. Maka dalam kondisi ini kami katakan Anda tetap puasa, karena Anda berada di tempat yang di tempat tersebut hilal belum terlihat. Dan Nabi SAW mengatakan puasalah karena melihat hilal, dan akhirlah puasa dengan melihat hilal Syawal. Dan Anda dan kita berada di negeri yang di situ statusnya hilal tidak terlihat. Falau furudana, maka seandainya diandaikan Anda pulang ke Saudi di hari tersebut, hari tanggal 1 Syawal tadi, kalau kemudian 1 Syawal menurut Saudi, namun baru 30 Ramadan menurut Pakistan. Nah, kemudian di hari 30 Ramadan Pakistan tadi Anda pulang ke Saudi, sampai Saudi siang hari, misalnya, sampai Saudi siang hari, hari tersebut, falaka an tuftir, maka Anda boleh untuk tidak puasa. Wabil aksi, dan kebalikannya, jika kita pergi ke arah barat, wanazalna, dan kita singgah di satu negeri yang telah melihat hilal, padahal hilal tidak terlihat di Arab Saudi, maka kita berpuasa. Oh, kok berpuasa? Ya, kalau kita tinggal di negeri tersebut yang telah melihat hilal, hilalnya ini hilal Idul Fitri, kecuali kalau hilalnya hilal Ramadan. Kalau hilalnya hilal Idul Fitri, maka fa'inana nuftir harusnya. Karena kita tetap, maka kita berbuka. Li'anal makan, kecuali kalau jika hilalnya adalah hilal Ramadan, maka kita berpuasa. Padahal di Saudi tidak terlihat hilal Ramadan, maka kita berpuasa. Li'anal makan, karena tempat tersebut adalah telah terlihat hilal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja di antara kalian yang berada di satu tempat yang telah melihat hilal, falyasumhu, maka adalah dia berpuasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian melihat hilal berpuasalah, jika kalian melihat hilal Syawal maka berbukalah. Sehingga kesimpulannya yang jadi tolak ukur adalah tempat yang Anda berada di situ. Mata, jika ru'yal hilal, jika hilal itu terlihat, maka beramalah dengan hilal tersebut, baik berbuka ataukah mulai berpuasa. Kesimpulannya demikian. Ini harusnya warga baru. Wa amma fil biladil kafir, adapun jika tinggal di negeri kafir, Eropa atau Amerika, maka jika Anda melihat hilal, maka berpuasalah. Jika Anda belum melihat hilal, maka lanjutkanlah berdasarkan hukum asalnya. Hukum asalnya Sya'ban, ya berarti masih Sya'ban. Berarti belum puasa. Maka kalau Sya'ban, maka hukum asalnya Sya'ban itu masih ada. Jika itu Ramadan, maka hukum asalnya masih Ramadan. Jika bingung, maka kembalikanlah kepada yang yakin. Wa fil haqiqah, pada hakikatnya, Anda posisinya musafir. sehingga karena musafir boleh tidak berpuasa. Wal yu'lam, dan perlu diketahui bahasanya hilal, jika itu telah terlihat di Arab Saudi, maka seharusnya terlihat di Amerika qat'an secara pasti. Li'anal biladi syarqiyah tura al-hilal qablal biladil gharbiyah. Karena kaidah dalam masalah hilal, negeri atau daerah yang posisinya di timur, maka negeri yang sisinya di timur itu melihat hilal sebelum negeri yang posisinya di barat. Wal aksu, dan kebalikannya jika Anda berada di Pakistan atau di Jepang atau semacam itu. Ya, maka kalau karena hilal itu terbitnya di barat. Hilal itu terbitnya di barat. Maka makin barat, itu harusnya makin duluan dia lihat hilal. Maka kalau di timur terlihat, maka baratnya mesti sudah lihat. Tapi kalau barat itu lihat, timur belum tentu lihat. Boleh jadi tidak lihat. Ini kaidah dalam masalah munculnya hilal. Karena hilal itu munculnya di barat. Barat kemudian semakin ke timur. Nah, ya demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.